أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم ما في السماوات بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم orang-orang musyrikin yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka menyembah selain Allah. Malayaduruhum walayalfa'uhum, yang sembahan tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada mereka. La tamlik lahu mitqala dharratin min nafa' wa la tarfa' anhum syai'a. Sesembahan-sembahan tersebut tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Juga tidak bisa menolak mara bahaya sedikit pun. Wayaqulun, dan mereka mengatakan dengan ucapan yang kosong dari dalil, tidak ada pembuktian. Seraya mereka mengatakan haulai syufa'una indallah, sembahan-sembahan itu, berhala-berhala itu adalah para syafa'ah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ayabuduna liqarribuhum ilallah, mereka menyembah berhala-berhala tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memberikan syafaat dari mereka, dari patung berhala itu kepada sembahannya, yang menyembahnya. Wa hadza qawlun min tilqa' anfusihim, ucapan ini tidak mendasar, ucapan ini hanya datangnya dari diri mereka sendiri. Wa kalamun ibtakaruhum hum, ibtakaruh dibuat-buat oleh mereka sendiri. Sudah pernah disinggung oleh Al-Imam Syadi rahimahullah, dipikirkan, dibuat-buat, ibtakaruh hum, mereka sendirilah yang membuat pemikiran ini. Ini pernah disinggung di surat apa, siapa yang ingat kalimat ini? Surat Yusuf, coba dilihat. Surat Yusuf, kalau enggak salah. Ya, surat Yusuf, coba dilihat lagi. Oleh hadza qala ta'ala mubtalan li hadzal qaul, oleh karena itu Allah berfirman membantah ucapan mereka itu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh, apakah kalian memberikan kabar berita kepada Allah seakan-akan Allah tidak mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ay huwa Allah ta'ala huwal 'alim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatunya. Alladzi ahata 'ilman bi jami'i ma fis samawati wal ardh, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup ilmunya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa qad akhbarakum bi annahu laisa lahu syarikun wal ilahu ma'ah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya tidak ada yang tidak ada sekutu bagi Allah sedikit pun. Nah, tidak ada sembahan yang bersamanya sedikit sedikit pun. Apa antum? Apakah kalian ya masyarakat musyrikin? Wahai sekalian musyrikin, taz'umuna annahu yujad lahu fiha syuraka. Apakah kalian sendiri mendapatkan pendamping syuraka, tandingan bagi Allah di dalam sembahan ubudiyah asma sifat? Apa tukhbiruna bi amrin khafi alaih? Apakah kalian sendiri yang mengabarkan kepada Allah tentang perkara-perkara yang khafi, tersembunyi atas Allah? Wa alam tumuhu, apakah kalian sendiri yang mengajarkan kepada Allah? Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih faham daripada Allah? Hal yujad qawul abdal min hadal qawul, apakah didapatkan ucapan yang lebih batil daripada ucapan ini? Al-mutadammin anna ha'ula'id dalal juhal suha a'lam rabbil alamin, yang terkandung di dalamnya bahwasanya mereka-mereka ahlul dalal, orang-orang yang sesat, musyrikin, juhal, subha, dumu. Apakah mereka lebih faham daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Mana yang lebih faham? Orang musyrikin atau Allah subhanahu wa ta'ala? Rehat. Mana yang lebih faham? Hah? Mana yang lebih paham tentang langit dan bumi? Allah apakah orang-orang musyrikin? Ya Allah. Jelas. Secara fitrah pasti seperti itu. Karena musyrikin ya dolar, juhal, subaha, waliyadullah. Falyaktafil aqil bimujarrad tasawwur hadzal qaul, maka bagi orang yang berakal cukup dengan menggambarkan ucapan ini. Fa inna yazim bi fasadihi wa butlan, bagi orang yang berakal ya cukup dengan menggambar ucapan mereka, mana yang benar mana yang salah, justru mereka yang salah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah azza wa jal, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Taqaddas wa tanazzah ayakun lahu syarik au nadhir, maha suci, maha bersih bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa Allahul ahadul fardus samad alladzi la ilaha illa fis samawati wal ard illa huwa. Bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha bergantung manusia seluruh makhluk, bukan manusia saja, seluruh makhluk. Seluruh makhluk bukan hanya manusia saja. Bergantung hanya kepada Allah. La ilaha fis samawati wal ardh illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma'budin fil alamil ulawi was suflawi. Siwahu fa innahu batilun aqlan wa syar'an wa fitrah. Segala sesuatu yang disembah baik di langit maupun di bumi kecuali Allah, maka sembahan tersebut adalah sembahan yang batil baik secara akal, syariat, dan secara fitrah. Dzalika bi anna Allah huwa al-haq, yang demikian itu sungguhnya Allah dialah al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan semua apa yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sungguhnya Allah dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Allahu a'lam bishawab, walhamdulillah.